pemirsa Iklan Fadiri mana saja Anda berada, selamat bertemu kembali dalam acara Dakwah Agama Islam Hikmah Pagi TVRI. Pemirsa, acara ini terselenggara atas kerjasama Departemen Agama Republik Indonesia, Ditjen Bimas Islam bersama TVRI. Pemirsa, pada kesempatan pagi hari ini kami akan membahas satu tema yang menarik yang insya Allah belum dibahas sebelumnya, yaitu tentang jati diri manusia menurut Al-Quran. Dan kami hadirkan di studio seorang narasumber, seorang mubalig yang juga sekaligus pejabat di Departemen Agama. Beliau Al-Mukarram Dr. Andes Haji Ahmad Jauhari MSI. Mari kita temui. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathir Ustaz telah hadir kembali di studio kami. Pemirsa, Bapak Ustaz Ahmad Jauhari, beliau menjabat sebagai Direktur PENAIS, Penerangan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Beliau sebagai mubalig ke berbagai daerah di Indonesia telah beliau kelilingi untuk berdakwah, dan juga beliau sebagai seorang pengusaha. Dan pemirsa, pada pagi hari ini kami hadirkan pula di studio adik-adik santri dan ustadz-ustadz dari Pondok Pesantren Dalul Quran pimpinan Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum adik-adik. Juga kami hadirkan kelompok marawis santri-santri dari Pondok Pesantren Darul Quran. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, akan kami mulai perbincangan tentang jati diri manusia menurut Al-Quran. Dalam keseharian kita memang sering kali melihat di tengah masyarakat kita perilaku-perilaku yang berbeda yang ditujukan oleh orang-orang di sekitar kita. Mereka ada yang sabar, mereka ada yang kesehariannya tidak sabar, ada yang bersyukur, ada yang kufur nikmat, ada yang takabur dan sebagainya, ada yang mukmin, bahkan ada yang kafir. Bagaimana konsep jati diri menurut Al-Quran akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Al-Mukarram Ustaz Ahmad Jauhari tentang apa sih sesungguhnya jati diri itu. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara tentang jati diri, tentu kita mulai dulu dari definisi jati diri itu apa, atau paling tidak pengertian umum tentang jati diri. Jati diri seseorang itu ialah sesuatu yang menggambarkan secara esensial, sesuatu yang menggambarkan secara esensial tentang seseorang, baik itu dari sisi moralnya, itu akhlaknya, kemudian karakternya, perilakunya, kecenderungan-kecenderungannya. Jadi sesuatu yang menggambarkan secara esensial seseorang itulah jati diri. Misalnya begini, orang ini muslim, dia orang beriman, tetapi kalau ada orang datang minta sumbangan untuk pembangunan masjid misalnya, banyak alasan, nah, gitu kan? Orang beriman, kaya, tapi dalam hal yang semacam ini dia enggan mengulurkan tangan. Maka dia akan disebut orang seorang Muslim kaya, tapi kurang peduli terhadap pembangunan masjid misalnya. Nah ini jati diri seorang itu begitu gambarannya. Jadi yang hal-hal yang esensial yang menggambarkan karakteristik dia, nah, gitu. Oke, Ustaz. Bagaimana untuk memiliki jati diri yang baik atau identitas dari jati diri yang baik itu yang bagaimana, Ustaz? Kalau di dalam Al-Quran itu banyak disebut ya. Yang pertama kategorinya ada orang yang beriman, mukmin. Ada yang muslim, orang Islam. Ada orang kafir. Ada orang munafik. Ada orang yang muttaqin. Ada orang soleh. Ada orang sabar, ada orang yang halim, tapi juga ada orang yang fasik, dan bahkan ada orang yang zalim. Baik. Zalim dan jahil. Itu kategori-kategori dalam Al-Quran banyak itu ya. Itu. Sekarang perbedaan mulai dari yang baik-baik dulu, Ustaz. Bedanya muslim, mukmin, muttaqin, mukhlisin. Bagaimana, Ustaz? Muslim adalah orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam pengertian dia taslim bahwa kebenaran mutlak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima semua ajaran-ajaran Allah adalah suatu kebenaran yang harus ditaati. Tetapi dalam aplikasi kesehariannya dia belum sepenuhnya konsisten menjalankan apa yang dia yakini bahwa itu benar. Mungkin karena dorongan hawa nafsunya ya. Mm-hmm. Misalnya begini, bakhil itu tidak baik menurut Al-Quran. Bakhil itu tidak bagus. Mm-hmm. Dan dia yakin benar itu. Tapi pada saat pelaksanaan, kalau dimintai bantuan misalnya untuk pesantren atau untuk pergerakan dakwah dan seterusnya, dia nyari-nyari itu yang di kantongnya. Mm-hmm. Kalau yang ditemukan itu 100 ribu, berhenti dulu. Ah, jangan 100. Nah, gitu kan. Cari yang 50. Begitu ketemu yang 50, setan datang. 50 juga banyak. Sayang. Cari aja yang 20 ribu. Ah, gitu kan. Cari yang 20 ribu. Ah, kemudian setan datang lagi nih. Aduh, 20 ribu kan bisa untuk naik taksi ke sini. Tapi dia mengatakan, oh tidak, minimal 20 ribu. Ah, keluarkan. Nah ini dia muslim ya. Artinya dalam hal-hal tertentu dia mengakui, dalam banyak hal, dalam semua hal mengakui kebenaran jalan Allah. Aha. Tapi dalam pelaksanaannya dia masih milih-milih mana ini. Beda dengan mukmin. Tapi saat itu lebih bagus ketimbang yang kemudian dicari yang hanya 1000 dan udah lusuh. Iya, itu yang dikeluarkan. Cuma saya nggak tega aja menyebutnya begitu. Mas, walaupun masih banyak gitu. Karena ya. Itu muslim juga, saya muslim juga. Iya. Cuma saya nggak tega menyampaikannya itu. Karena insya Allah orang Islam sekarang, muslim sekarang sudah lebih baik lah. Karena sering diceramai sama Ustaz Yusuf Mansur kan. Untuk sodako. Sodako itu ya, masa masih juga 1000 juga yang dikeluarin. Terutama ya. Para pemirsa TVRI kali ya, ini. Insya Allah muslim ya. Nah, kalau mukmin, mukmin lain lagi Pak. Mukmin itu lain lagi. Dia sudah yakin seyakin-yakinnya dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, menerima kebenaran itu, dan dia secara konsisten, secara istiqomah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah Allah itu secara kafah. Nah, ini mukmin. Nah, ya. Kafah itu artinya kabeh. Kabeh, pokoknya menyeluruh ya. Iya. Jadi tidak pada waktu dia senang saja dia itu. Fisarra wa dharra wal kadhibu wa ghadul afina wal afina an-nas ya. Jadi dia wayunfiquna amwalahum fisarra wa dharra, misalnya dalam kondisi sedang rezeki banyak ataupun dalam kondisi sedang di bulan-bulan tidak ada undangan ceramah misalnya, tetap infak jalan terus. Iya. Fisarra wa dharra. Nah, karena mukmin maka dia maksimalkan pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa harus tadi pilih-pilih gitu ya. Nah, mukmin. Beda lagi dengan mutaqin. Kalau mutaqin sudah lain lagi tuh ceritanya, ya kan? Kalau mutaqin kan sudah jelas, alladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam Al-Qur'an Al-Baqarah itu ya. Yu'minuna billah, yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa yuqimuna shalah wa yutuz zakah. Wa yutuz zakah. Lah, jadi salatnya oke. Beriman kepada Allah sebenarnya, zakatnya juga tidak sekedar 2,5%, kalau perlu ditambahin, takut ada yang terlupakan. Nah, ini mutakin ini benar-benar ya, jauh lebih dari itu semua. Nah, minimal ada 3. Ada di atasnya, Ustaz, mukhlisin. Wah, mukhlisin lain lagi. Nah, ini yang agak repot memang, tapi sebaiknya kita jadi orang mukhlisin. Artinya orang mukhlis itu orang yang ikhlas, lillahi ta'ala. Tidak ada yang dicari di dunia ini. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, hanya ridho Allah saja dicari. Orang yang beramal bekerja secara ikhlas, dia tidak pernah surut dengan fitnah, dia tidak pernah sedih dilecehkan orang, juga dia tidak lupa diri manakala dipuji oleh orang. Karena apa? Karena tujuan. Sungguhnya engkau zat yang tidak akan mengubah janji. Isra wa Mi'raj misalnya, dalam kondisi sedang rezeki banyak ataupun dalam kondisi sedang di bulan-bulan tidak ada undangan ceramah misalnya, tetap infak jalan terus. Iya. Fisarra wa dharra. Nah, karena mukmin maka dia maksimalkan pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus tadi pilih-pilih gitu ya. Nah, mukmin. Beda lagi dengan mutaqin. Kalau mutaqin sudah lain lagi tuh ceritanya, ya kan? Kalau mutaqin kan sudah jelas, alladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam Al-Qur'an Al-Baqarah itu ya. Yu'minuna billah, yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa yuqimuna shalah wa yutuz zakah. Wa yutuz zakah. Lah, jadi salatnya oke, beriman kepada Allah salatnya, zakatnya juga. Tidak sekedar 2,5%, kalau perlu ditambahin, takut ada yang terlupakan. Nah, ini mutaqin ini benar-benar ya. Jauh lebih dari itu semua. Nah, minimal ada 3. Ada di atasnya, Ustaz, mukhlisin. Wah, mukhlisin lain lagi. Nah, ini yang agak repot memang. Tapi sebaiknya memang kita jadi orang mukhlisin. Artinya orang mukhlis itu orang yang ikhlas, lillahi ta'ala. Tidak ada yang dicari di dunia ini. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hanya ridho Allah saja yang dicari. Orang yang beramal, bekerja secara ikhlas, dia tidak pernah surut dengan fitnah, dia tidak pernah sedih dilecehkan orang, juga dia tidak lupa diri manakala dipuji oleh orang. Karena apa? Karena tujuannya hanya ikhlas lillahi ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi ya Allah, anta maksudi, hanya engkau lah ya aku maksud, ya aku cari. Waribawa kematulubi, hanya ridhomu yang aku cari. A'tini wahabbataka wa ma'rifatak, ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk mencintaimu dan ma'rifat kepadamu. Hanya karena Allah. Lillah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi mukhlishin. Bahkan saat di dalam Al-Quran itu yang ikhlas itu termasuk yang ditakuti oleh setan untuk mengganggunya. Oh ya, semua itu bisa diganggu oleh setan. Muslim bisa diganggu kecuali orang-orang yang ikhlas, kan begitu ya. Illa min ibadikal mukhlishin atau minhumul mukhlishin. Iya, luar biasa itu. Jadi tingkatan yang tertinggi kalau begitu saat ya. Sampai setan aja takut untuk mengganggunya. Iya, setan enggak berani ya. Karena dia tidak akan berhasil. Iya. Karena itu tapi orang yang ikhlas ini juga harus hati-hati, Pak. Iya. Soalnya ini setan itu lihai sekali. Yang namanya setan lihai sekali. Iblis itu lihai sekali. Mereka itu profesional. Setan itu profesional. Kita ini ulama sekaliber apapun masih amatir dibanding dengan setan. Setan ini dari dulu sampai sekarang, sejak diciptakan sampai sekarang kan gak mati. Sehingga ilmunya banyak, caranya banyak. Nah kalau kita, ya kan, Masya Allah, dengan keterbatasannya, apalagi zaman sekarang. Pada waktu kita, contohnya kita ngimami sholat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini enak kan nih suara nih. Ada calon mertua gak di belakang? Mulai itu. Awalnya ikhlas, tapi setan sedikit demi sedikit masuk. Ngebisikin ya. Itu. Makanya, Masya Allah. Jadi, tadi dikatakan orang-orang yang mukhlis, sepanjang dia masih mukhlis, Insya Allah tidak tergoda. Tapi persoalannya adalah setan masuk supaya dia tidak jadi mukhlis. Bagaimana ini? Ini harus dijaga. Jadi oleh karena itu kawan-kawan yang sudah mukhlis pun tetap harus menjaga diri supaya jangan diberikan peluang setan masuk sehingga mempengaruhi kemukhlisan kita. Ada Pak, misalnya kita, mohon maaf ya, berpakaian sederhana supaya dianggap ikhlas. Jalan nunduk, pura-pura gak mau nengok kanan kiri. Saya, Ustaz, dari mana? Oh, dari ini. Enggak mesti begitu yang namanya ikhlas itu. Ya kan? Biasa aja. Ini kan di sini adanya. Bukan di tampilan. Ini kadang-kadang kita dibuat-buat itu setan yang nyuruh, Pak, supaya kita kelihatan ikhlas bagaimana. Nah, ini. Makanya hati ini yang penting. Iya, iya. Ini persoalan bagaimana membentuk jati diri ya, yang muslim, mukmin dan mukhlis. Saat itu yang baik-baik itu, yang selamat, calon ahli surga. Nah, sekarang ini perilaku jati diri, fasik, kafir, munafik, bagaimana perbedaannya, Ustaz? Ini banyak ya, yang fasik, munafik yang banyak itu. Kalau kafir udah jelas lah ya. Jadi kalau dalam kategori-kategori tertentu ya, orang fasik adalah orang yang mengetahui dan meyakini suatu kebenaran. Suatu informasi kebenaran, agama itu benar. Iya. Tapi dia ogah menjalankan kebenaran itu. Artinya dia tidak berusaha untuk mengikuti kebenaran itu sebagai suatu kebenaran yang harus dijewantahkan melalui perbuatan kita. Hanya, oh iya, bahwa itu baik, bahwa itu benar, bahwa begini ini salah. Tapi dia masih jalan terus. Taruh, merugikan orang lain itu salah. Ribah ngomongin orang lain itu salah. Dia tahu itu benar, bahwa riba itu salah, tapi dia nggak tahan. Ya kan, ngomongin orang padahal dia sadar bahwa itu tidak boleh. Jadi orang fasik itu yang mengakui supremasi kebenaran agama utamanya, tapi dia tidak berusaha untuk melaksanakan itu. Ya, mungkin karena dorongan-dorongan hobinya barangkali ya. Itu orang fasik. Kemudian ya, kalau orang munafik kita sudah semuanya kita pahamnya, orang munafik itu ya yang mendua hati lah ya gitu ya. Dia mengatakan bahwa iya Islam ada agama yang hak nih di belakang. Ya kita mah namanya juga di Indonesia Di Indonesia kan mayoritas Islam. Di tengah-tengah orang mereka ya kita Islam lah. Tapi kalau lagi gini, lagi segen sholat ya nantilah. Tuhan juga maklum. Nah, itu ya. Artinya tidak satunya kata dengan perbuatan. Itu munafik, yeah. Kita sudah paham lah gitu ya kan. Ciri-ciri orang munafik apa dan bagaimana kan kita tahu. Iya. Yeah. Kalau kafir udah jelas. Apalagi kalau kita lihat iklan-iklan rokok. Allah, itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu masyarakat yang munafik. Merokok itu merusak untuk kesehatan janin, jantung dan sebagainya. Tetapi masih dibuat besar-besaran, masih dikonsumsi saat ya. Dan iklannya yang merokok ya. Iklan, iya. Jadi hanya sekedar mengingatin aja mungkin. Sekedar mengingatin. Bahwa itu bahaya, tapi kalau ente terpaksa ya apa boleh buat. Mungkin begitu ya. Iya. Orang kafir, Pak. Iya. Tadi kalau orang mukmin itu orang yang percaya dengan ajaran-ajaran Allah, yakini kebenaran itu dan dia secara konsisten, secara istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah. Kalau orang kafir sebaliknya, dia konsisten istiqomah dalam rangka tidak mempercayai ajaran Allah. Iya. Nah, orang kafir itu. Baik. Saat kita kasih kesempatan adik-adik kita yang ada di studio, pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, kami informasikan bahwa pada pagi hari ini kami sedang membahas satu tema yang menarik, yaitu tentang jati diri manusia menurut Al-Qur'an. Dan kami akan memberikan kesempatan kepada santri dan ustadz dari Pondok Pesantren Darul Quran, pimpinan Desa Desa Mansur. Silakan. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya bagaimana upaya-upaya kita untuk bisa menumbuhkan jati diri. Terima kasih. Baik, ya. Yang kedua, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Ono, salah satu pembimbing santri Darul Quran. Iya. Pengen bertanya. Orang beriman tentunya pengen tinggi derajatnya di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang saya tanyakan, apakah mungkin kita menuju ke sana tanpa seorang guru atau pembimbing? Dengan kata lain, kita menuju ke sana dengan diri sendiri. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya, Ustaz. Langsung, Ustaz. Oke. Tadi yang pertama, siapa nih? Ari Wibowo. Namanya bagus ya. Ari Wibowo. Itu nomor sepatunya berapa tuh? Ari Wibowo ya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana membentuk jati diri ya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, syarat untuk bisa membentuk jati diri minimal pertama adalah masalah pendidikan. Nah, pendidikan apa? Pendidikan yang utama dalam rangka membentuk jati diri muslim, mukmin, muttaqin adalah harus berpendidikan agama yang baik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "I'dilu fi auladikum." Berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Di antara kewajiban adil kepada anak kita adalah babainana kita mempersiapkan mendidik anak kita menjadi yang baik. Baginda Rasul juga mengajarkan kepada kita, yaitu alimu auladakum awwala kalimatin la ilaha illallah. Pertama kali harus diajarkan kepada anak-anak kalian adalah bagaimana membuat anak ini yakin benar bahwa tiada Tuhan selain Allah. Awala kalimatin bila ilaha illallah. Makanya kan dalam Islam diajarkan begitu lahir diadzankan di telinga kanan. Allahu akbar. Logikanya kan bagaimana anak kecil kok diadzanin gitu ya. Dia kan tidak akan sholat karena kita tahu adzan itu untuk sholat. Di dalamnya adalah ada tarbiyah tuh. Tarbiyah. Yaitu lil banin, pendidikan buat anak supaya yang pertama kali diukir di dalam hatinya adalah kalimat la ilaha illallah. Awalu kalimatin bila ilaha illallah. Artinya apa? Pendidikan ini yang utama. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah pada saat anak ini sudah dewasa ya, tolong pergaulan diperhatikan. Jangan asal bergaul. Wah, kalau anak-anak kita bergaul dengan para metal, jadilah dia metal, ya kan? Iya. Anak metal. Kalau dia bergaul dengan pendangdut, pendangdut juga macam-macam ya. Ada dangdut yang sopan, ada yang tidak. Tapi dangdut yang buka-bukaan, nah itu akan nanti semuanya begitu. Tapi kalau bergaulnya dengan para santri, para ustadz, insya Allah akan menjadi. Oleh karena itu kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, almaru ala dini khalili. Seseorang itu akan tergantung agama orang-orang yang dicintai di sekitarnya. Kalau yang dicintainya adalah ustadz, insya Allah dia beragama seperti ustadznya. Almaru ala dini khalili. La tusahib illa mu'minan. Jangan bergaul dekat kecuali dengan orang-orang yang punya akidah yang kuat, yang beriman dengan bagus. Nah kalau ente anak-anak muda ini bergaul dengan orang yang gak mau sholat, repot, bisa-bisa ketularan. Awalnya mungkin ente sholat konsisten ya, istiqomah, sholat pada waktu sholat duhur, ada adzan, pergi ke masjid sholat. Tapi karena kawannya waktu ente sholat temennya nungguin, terus ditanya, setelah sholat, ente gak sholat? Aneh titip aja sama ente. Loh, sholat kok titip? Jangan-jangan lama-kelamaan ente. Bener juga, ngapain pula kita repot-repot ya. Dia aja juga gak sholat juga, dia kasih uang jajan sama bapaknya banyak. Saya yang sholat terus, uang jajan saya hanya cepek. Artinya apa? Pergaulan, pertemanan ini perlu. Jadi yang pertama tadi pendidikan, dan yang kedua perhatikan sekali pergaulan. Yang selanjutnya untuk membentuk jati diri insan ya. Kamil tanpa guru, tanpa mursyid bisa nggak? Oh, yang ini tadi ya. Begini, kita jangan ambil resiko ya. Jangan ambil resiko karena untuk belajar itu kan ada keteladanan, ada bimbingan, kemudian ada referensi yang perlu dibaca. Nah kalau kita misalnya nggak ada gurunya, nanti referensinya siapa, yang membimbing siapa, yang mencontohkan siapa, ya. Artinya jawaban saya jangan ambil resiko. Toh guru banyak, ustadz banyak, ya kan? Itu mungkin dalam hal belajar torekot ada mursyidnya, gitu ya. Jangan kita ngarang-ngarang sendiri. Soalnya belum tentu kita punya kapasitas untuk itu, ya kan? Ya bisa jadi ada orang yang berhasil ya, tapi itu kan mengambil resiko namanya. Padahal di lingkungan kita ini macam-macam. Seperti kemarin itu kan ada aliran yang siapa itu yang di Jawa Barat ada Musadek, ada Lia Aminuddin. Ada yang belakangan ini yang di Depok itu yang yang pria siapa gitu yang kemudian harus nikah rame-rame itu kan. Itu kan dari ijtihadnya dia aja itu. Kita ini dasar kita adalah cinta. Pada saat kita menyalurkan cinta kita dengan cara begini, mudah-mudahan tidak salah. Loh kok mudah-mudahan? Sudah ada aturannya yang mansus. Nah, saya sudah jelas kan itu. Kalau enggak bisa berijtihad sendiri. Nah, kalau istihadnya dicampuri hawa nafsu, jadinya begitu. Makanya menurut saya, jangan ambil resiko kita mencari kebenaran dengan istihad sendiri. Usahakan dengan guru. Dan bahkan ada yang ekstrim pendapat, tidak bisa, harus dengan guru. Baik. Nah, begitu. Dan bagi kalangan santri di pesantren, saya kira sudah biasa, Seth. Jadi ada wejangan, nasihat kan, akhi lantana lal ilma illa bisittati. Betul. Bahkan dengan kata lan dalam bahasa Arab itu kan tidak akan pernah sampai sekali-kali gitu. Tidak ya, sekali-kali tidak. Saudaraku, engkau sekali-kali tidak akan mendapat ilmu kecuali enam ya. Salah satunya guru ya. Salah satunya adalah sahabat ustaz kan, bersama sahabat dengan guru atau belajar dari guru. Baik, Sat, dilanjutkan, Sat. Kalau tadi perbedaan antara fasik, kafir, munafik gitu ya. Tapi kan ada yang juga tingkatan yang lebih baik lagi tentang sabar, tentang halim, mungkin bisa dijelaskan perbedaan-perbedaan itu? Iya, kalau sabar itu pengertian umum sabar itu adalah konsisten menjalankan perintah-perintah Allah apapun cobaannya. Ada pengertian lain, sabar itu berijtihad secara konsisten untuk mencapai suatu tujuan. Itu sabar, ada yang mengatakan sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan ini luar biasa. Sebab orang yang beriman juga kadang dicoba, ya kan? Dicoba, Pak. Ada orang baik sepanjang hidupnya baik, tetapi karirnya tidak naik-naik misalnya. Dia tidak akan bicara, oh kenapa saya bekerja sudah maksimal tapi karir saya begini terus. Dia tidak akan protes itu. Sepanjang dia menyadari benar bahwa segala sesuatunya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabatan misalnya. Jabatan tidak perlu dicari-cari. Biar kita bekerja secara baik, secara konsisten, profesional, bahwa kemudian nanti kita diamani oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang lebih tahu. Gitu kan. Nah, sabar, konsisten bekerja dengan baik secara profesional sesuai dengan aturan-aturan ajaran agama, ini yang luar biasa. Karena kebanyakan orang nagih ya. Saya udah begini kok, sudah sekian tahun kok saya enggak naik-naik. Lari ke dukun. Lari ke dukun. Nah itu enggak sabar namanya. Sabar tetap apapun yang terjadi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya konsisten di jalan Allah apapun yang terjadi, cobaan apapun yang ada. Dan adik-adik jangan mudah mengeluh ya. Ini bahasa orang-orang pesantren itu ada yang menarik Ustaz kan, kalau mereka disuruh praktek bahasa Arab, bahasa Inggris, maka yang keluar adalah begini Ustaz. Gimana? Little little to me, my salary not up up. Oh gitu ya. Sedikit-sedikit saya, sedikit saya yang disuruh pekerja, gaji saya enggak naik-naik, jabatan saya enggak naik. Itu dia. Iya. Artinya itu atau begitu ya? Iya, itu sebuah keluhan bagi orang-orang pesantren. Adik-adik ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi? Iya, little to me ya. Baik, silakan. Nah, dari adik-adik dari kelompok Marawis ya. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya bagaimana caranya istiqomah, biar istiqomah. Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, bagus sekali ini, bagaimana supaya istiqomah? Ya pertama untuk kita bisa menjadi orang yang konsisten, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus kita yakini bahwa hidup di dunia ini, hidup kita ini tidak gratis. Apa tuh bahasa tidak gratis? Apapun yang kita lakukan itu semua dicatat oleh malaikat sebagai perbendaharaan kita yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu? Jadi itu yang perlu disadari benar, bahwa apapun yang kita lakukan, dari bicara kita saja, dari kemana kita pergi, bagaimana kita mencari uang, bagaimana kita mentasarufkan uang, bagaimana kita bergaul sesama manusia, bagaimana kita berkomunikasi, apa sopan atau tidak sopan dengan sesama manusia, itu semua dicatat. Jadi yang pertama untuk menumbuhkan istiqomah, konsisten menjalankan perintah-perintah Allah adalah yakini benar bahwa itu ajaran Allah, dan dalam melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang gratis. Yang kita melanggar perintah Allah pasti ada sanksinya, yang sesuai dengan perintah Allah pasti ada pahalanya. Dari sini insya Allah kita akan konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu ya bahwa perilaku kita kan direkam. Iya, betul. Wa qul i'malu fa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satradduna ila 'alimil ghaib wa syahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya malu. Bekerja, berkarya, beramal, berperilaku. Tapi ingat, fa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satradduna ila 'alimil ghaib wa syahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apa yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah, oleh Rasulnya, dan orang beriman seluruhnya akan melihat perilaku kita. Wasaturaduna ila alimil ghaib wasyahadah, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti akan dikembalikan apa yang sudah kalian melakukan itu, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini yang mula pertama harus ditanamkan supaya kita bisa konsisten istiqomah di jalan Allah Subhanahu Subhanallah. Baik pemirsa, demikianlah penjelasan tentang jati diri manusia menurut Al-Quran. Dan tentu saja perbincangan yang menarik ini nanti akan kami lanjutkan. Dan kami ingin memberikan kesempatan bagi pemirsa untuk mendengarkan terlebih dahulu dendang lagu yang dibawakan oleh kelompok Marawis dari santri-santri pesantren Darul Quran dengan judul lagu Anah Baitek. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Bagi Anda yang kebetulan baru bergabung, kami informasikan bahwa pada pagi hari ini kami sedang membahas satu tema yang menarik, yaitu jati diri manusia menurut Al-Quran. Dan pemirsa, acara ini terselenggara atas kerjasama Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Baik pemirsa, akan kami lanjutkan perbincangan dengan Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Johari MSI. Kalau tadi dibahas tentang masalah kafir, munafik dan sebagainya, ada dua term yang belum dibahas lebih lanjut, yaitu yang juga di dalam Al-Quran sering dikatakan zolimun atau jahilun ya. Mungkin bisa dijelaskan saat perbedaannya, silakan. Oh iya, wah ini masalah zolim-zolim ini luar biasa ini. Zolim itu kalau dari bahasa yang kita tahu di pesantren-pesantren, zolim itu adalah pada saat orang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu sudah zolim. Zolim. Tadi dalam konteks manusia, pribadi manusia, zolim itu biasanya diartikan orang tadi ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, bahkan biasanya itu dengan maksud-maksud yang tidak baik. Nah, itu bisa diartikan kadang dia mendolimi orang, sewenang-wenang ya, merugikan orang lain. Nah, kalau dolim ini dolim ini sangat berbahaya, Pak. Dolim. Ada yang kedua jahil, bodoh ya, bodoh. Kalau bodoh ya kita namanya orang bodoh, gimana kan? Nah, orang dolim kalau dia pinter dan dia berbuat aniaya, menembakkan sesuatu bukan pada tempatnya, bahkan berdampak merugikan orang lain. Kalau orangnya itu orang pintar, ini sangat berbahaya. Dampaknya lebih besar. Seorang pemimpin yang zalim misalnya, ini berdampak kepada anak buahnya. Misalnya untuk kesejahteraan anak buahnya yang dia punya punya karyawan 200 orang, tapi dia sebagai direktur misalnya zalim, dia mengutamakan kepentingan dirinya daripada memikirkan anak buahnya. Betul. Maka dampaknya akan kepada 200 orang itu. 200 orang terzalim oleh dia. Masya Allah. Misalnya ada orang anak buahnya yang cakap, pandai, pinter, tapi dia tidak senang sama dia, seumur-umur dia gak dipakai. Iya. Yang dipakai adalah orang yang senang, padahal dia tidak cakap. Nah, ini dia menempatkan seseorang bukan pada tempatnya, zalim namanya. Iya. Nah, kalau yang zalim itu seorang pemimpin, orang yang pinter punya kedudukan, dampaknya akan sangat luas dan memberikan kemaslahatan, Seth. Saat ada yang menarik, ada salah satu lembaga pendidikan tinggi yang kepimpinannya itu sesungguhnya bukan pimpinan yang sebenarnya, tetapi dia wakil yang diberikan kepercayaan. Dia membuat peraturan yang berubah-ubah dan peraturannya itu senantiasa memberikan beban bagi mahasiswa-mahasiswanya. Jadi itu mereka banyak yang merasa terzolimi. Nah, ada yang seperti itu, Saat, tipe orang. Dia orang, dia profesor, dia doktor. Oh, itu. Masya Allah. Baik, Ustaz. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Nabi Ibrahim ya yang berdoa, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz, bagaimana, Ustaz? Artinya begini, zalamna anfusana itu saya telah menganiaya diri sendiri. Itu kan doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita juga selalu berdoa begitu. Ya Allah, hamba-Mu ini penuh dosa. Hamba telah berbuat aneh-aneh pada diri sendiri. Sekiranya Engkau tidak ampuni kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang rugi. Itu zalimun linafsi dalam pengertian itu adalah bahasa bahwa dia pernah merasa bersalah karena melakukan ini dan itu. Beda dengan zalim yang ini tadi. Kalau yang zalim yang ini memang dia merugikan orang lain dan itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah saja yang Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya, yang punya semua ini, tidak pernah berbuat zalim sedikit pun. Bagaimana mungkin kita hamba Allah akan berbuat zalim terhadap sesama manusia? Apalagi zalim dalam pengertian tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Kita tentu malu kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa saja enggak berbuat zalim kepada hambanya. Bagaimana mungkin kita sebagai hamba berbuat zalim kepada orang lain? Makanya zalim itu sangat-sangat berat dan itu menyangkut hakul adam. Harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan bahwa yang berbuat zalim itu telah mengikuti bujukan setan. Karena kan ketika Nabi Ibrahim menyesal itu, kata Allah, "Alam akul lakuma," gitu kan? "Inna syaitan adu mubin." Bukankah sudah kukatakan kepada kalian berdua bahwa setan itu adalah musuh yang nyata? Dan yang bahaya begini, Ustaz, ini sedikit lagi ya. Tadi saya katakan kalau zalim itu orang pintar punya posisi, dampaknya sangat berat dan sangat besar. Kalau yang zalim itu orang bodoh, nah kan dia nggak tahu persoalannya, ya kan? Iya, udah bodoh zalim, tapi dampaknya nggak banyak. Itu kalau orang pintar zalim, ya Allahu Akbar, kan seolah-olah dia sengaja melanggar perintah Allah. Tapi kalau orang bodoh, dia nggak tahu bagaimana. Makanya orang bodoh yang zalim tidak bagus. Apalagi orang pintar zalim tidak bagus lagi. Yang bagus adalah orang pintar yang tidak zalim. Itu solusinya adalah pendidikan, Ustaz. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan bagaimana aspek-aspek pendidikan untuk menunjukkan jati diri yang baik ini. Pertama itu tadi saya katakan ya, pendidikan tolong ya. Utamakan pendidikan agama sebelum pendidikan yang lain. Bukan berarti pendidikan yang lain tidak penting. Dasar hal yang sangat asasi adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya menghayati agama dengan baik. Yang kedua, tolong juga pelihara hati kita, Pak. Ini orang pinter yang zalim biasanya itu karena ada penyakit-penyakit hati. Penyakit hati ini harus dihilangkan. Bagaimana caranya? Banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak muhasabah, sholatul lail, datangi orang-orang yang hidupnya susah supaya kita tersentuh. Betul. Ziarah kubur supaya tahu bahwa kita ini suatu saat juga akan mati. Kalau perlu kita ke puncak, di sana kita muhasabah, ya kan? Iya. Ya, ke puncak bukan untuk menghibur diri, bukan. Kita untuk mencari jati diri kita, ya, supaya sadar benar kita bisa menempatkan diri kita di hadapan al-Khaliq, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya kawan saat kalau sedang punya masalah, dia ke puncak, ke Masjid Ta'awun, itu dia kemudian muhasabah diri. Tahajud di Masjid Ta'awun puncak. Ya. Dalam keadaan dingin melihat pegunungan gitu ya. Betul. Dia rasakan dan dia temukan yang dia cari itu. Alhamdulillah. Saat kemudian dari aspek akhlak bagaimana saat pendidikan akhlak? Akhlak juga sama. Jadi intinya adalah bagaimana supaya kita bisa berakhlak dengan baik. Hati ini harus kita pelihara, Pak. Harus bersihkan hati kita. Ya, untuk membersihkan hati kita tadi baca Al-Qur'an, banyak berzikir, ya kan? Inna likulli syai'in shaqalah, wa shaqalatul qulub dzikrullah. Segala sesuatu itu adalah pembersihnya, dan pembersih hati adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian membaca Al-Quran. Karena itu sifaul qalb. Membaca Quran itu adalah pembersih dan penyembuh hati. Dan yang ketiga tadi, ya, hindari maksiat. Upayakan maksiat itu diminimalkan. Sebab maksiat ini membuat hati kita kotor, ya kan? Innal mu'mina idza adzaba dzamban kanat nuqtatan sawda wa in taba wastaba shaqqala qalbuh wa in zada zadat hatta ta'lu qalbuh. Orang yang beriman kalau berbuat dosa sekali, dia sedang meneteskan noda hitam ke dalam hatinya. Kalau tobat, berhenti, hatinya bersih kembali. Tapi wa in zada zadat hatta ta'lu qalbuh. Kalau perbuatan dosanya diulangi dan menjadi hobi, zadat hatta ta'lu qalbuh, titik noda hitamnya akan bertambah sampai hatinya semuanya menjadi hitam kelam. Kalau sudah hati ini sudah hitam kelam, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang semacam ini la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaron. Dia tidak pernah tahu mana yang benar dan dia tidak pernah beranjak dari perbuatan-perbuatan mungkar. Artinya perbuatan dosa itu sangat-sangat berbahaya. Seperti nenek bilang juga dulu gitu. Nenek bilang dosa berbahaya. Nenek bilang itu berbahaya. Bahkan Imam Syafi'i yang di usia 16 tahun sudah hafal Al-Qur'an, ini para hafid kan. Betul. Dia masih mengeluh tentang hafalnya ya. Syakautu ila waqi'in suwahifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbaruni bi anna 'ilman nuran wa nurullahi la yudalil 'asi, kan gitu ya. Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Waqi tentang kesulitan di dalam menghafal, lalu gurunya tadi memberikan nasihat ya. Iya. Agar meninggalkan maksiat ila tarkil ma'asi dan memberitahu bahwasanya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada para pembuat maksiat. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu yang namanya maksiat, saya terus terang saja ada pikiran kurang bagus ya. Kenapa nih maksiat merajalela? Jangan-jangan memang ada agenda tersembunyi untuk merusak akhlak bangsa kita. Sebab kalau orang sudah hatinya kotor, hatinya hitam, semua perilakunya tidak ada yang benar. Melihat orang salah aja, ada orang bawa map, dikiranya mau minta sumbangan, padahal dia lagi ngurusin kelakuan baiknya karena dia mau melanjutkan kuliah. Iya kan? Itu gara-gara hatinya kotor. Kemudian ada orang lewat melihat dia, mikir, oh, kenapa dia ngeliatnya kayak gitu? Malu ngeliat-ngeliat gue. Nantem gue lu. Ini gara-gara hati yang kotor. Kemudian ada orang yang kerjanya bagus, tulus, ikhlas, mukhlis, dicurigai, dia cari muka aja. Loh, padahal dia kerja baik-baik. Gak ada niatan begitu. Hati yang kotor, Pak. Itulah kata baginda Rasul kan begitu dalam hadis ya kan. Subhanallah. Ala inna fil jasad mudghah in saluhat fasulha al jasadu kulluh wa in fasadat fasada al jasadu kulluh. Ala wa hiya al qalb. Ingat, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, perilaku manusia itu akan baik. Kalau itu jelek, semua perilaku itu akan jelek. Ala wayal qalb, itulah hati manusia. Sayang Pak, di sini kita ada departemen pemuda dan olahraga, mengolahraga. Nah sebetulnya ya, departemen yang mengolah hati itu ya departemen agama ya nanti. Saya kira ini ke depan ini memang harus ada kurikulum Pak itu. Kurikulum di madrasah-madrasah, di pesantren-pesantren, supaya bagaimana olah hati supaya kita hati kita baik, sehingga semua yang ditampilkan oleh kita itu akan semuanya baik. Subhanallah. Pemirsa, luar biasa apa yang dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Johari tadi. Dari apa yang dijelaskan tadi, kita melihat ada pemilihan ya. Life is a matter of choice. Jadi ada di satu sisi muslim, mukmin, muttaqin gitu ya, mukhlisin. Di sisi lain ada kelompok kafir, munafik, zalim, jahil dan sebagainya. Nah, di tengah masyarakat kita ada dua-duanya. Ada yang masuk dalam kelompok tadi muslim dan mukmin, tetapi juga ada yang kelompok kafir, munafik dan sebagainya. Tapi ada juga yang percampuran dari itu. Tentu saja kita berharap agar diri kita masuk dalam kelompok yang tadi, yang muslim, mukmin, mukhlisin, insya Allah yang sabirin, gitu ya. Nah, Ustaz, sebagai kalimat pamungkas penutup, mungkin Ustaz bisa menjelaskan lebih lanjut ya, sebagai kalimat penutup, bagaimana untuk membentuk jati diri ini agar masyarakat, para pemirsa, termasuk orang dalam kelompok yang pertama tadi, kelompok yang selamat, sa'adah, fid dunya wal akhirah. Oke, ini saya kira resepnya ya, kita kembali bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini persoalan-persoalan krusial, tidak bisa diisi hadis sendiri. Ya. Oleh karena itu kita tanya kepada Al-Qur'an dan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul begini, ini populer, Pak. Idza arada Allahu bi'abdin khairan ja'ala lahu fi qalbihi wa'id. Kata baginda Rasul. Apabila Allah menghendaki seseorang hatinya, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang menjadi orang baik, ja'ala lahu fi qalbihi wa'id, maka Allah jadikan dalam hatinya itu mampu menjadi penuntunnya. Idza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala lahu fi qalbihi wa'id. Manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang menjadi orang baik, maka Allah jadikan hatinya mampu menjadi penuntunnya. Dan kemudian dalam hadis berikutnya, man kana lahu fi qalbihi wa'id kana lahu 'alaihi min Allah hafid. Barang siapa dia hatinya sudah mampu menjadi penuntunnya, maka dia akan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati ini yang harus kita pelihara, karena hati adalah komandan kita. Yang lainnya ngikut bagaimana hati aja. Kalau kata hati, pergi nonton film, kaki jalan ke gedung bioskop. Kalau kata hati, jangan, ngapain itu mubadir, baca Quran, hafalkan Quran supaya bisa hari ini bisa sekian ayat. Mengapa kita? Bagaimana hati kita? Nah, oleh karena itu harus berbahagia. Baik dan buruknya perilaku manusia akan sangat tergantung dengan hatinya. Pesan saya yang terakhir adalah, ayo kita pelihara hati kita supaya bersih, khalisillah. Insya Allah, dengan hati yang baik, perilaku kita juga akan baik. Dan kalau semua manusia hatinya baik, di Indonesia ini gak akan ada kekisruan apa-apa, Pak. Beres semua, gak ada berlarut-larut. Orang miskin gak akan berlarut-larut. Ya kan, orang bodoh juga gak akan berlarut-larut. Orang susah gak akan berlarut-larut. Karena apa? Karena hati kita semua baik. Dan hati yang baik akan menuntun kita pada perbuatan-perbuatan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Ustaz. Pemirsa, demikianlah perbincangan tentang jati diri manusia menurut Al-Quran. Tadi saya katakan life is a matter of choice, hidup itu tidak lain adalah pilih perkara pilihan. Maka mari kita memilih untuk menjadi orang-orang yang selamat, muslim, mukmin, muttaqin dan mukhlisin. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadiran Ustadz Ahmad Johari di studio kami. Dan terima kasih kepada adik-adik Ustadz dan santri pesantren Darul Quran. Dan pemirsa, saya mewakili kerabat kerja Sunandar Ibnu Nur, mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirnya saya sampaikan bahwasanya acara dai ini, acara dakwah Islam Hikmah Pagi TVRI ini dapat disaksikan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 5:30 sampai 6:30. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama antara Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Alhamdulillah, akhirul kalam, bilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.